karena dengan ilmu semuanya akan menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita akan diterima tatkala kita menggunakan ilmu. Kalau kita tanpa menggunakan ilmu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang kaya apapun melakukan sholat 1000 rakaat pun apabila tanpa menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima oleh Allah. Wa kaif, bagaimana ya Habib? Nah, kita setiap malam Sabtu, malam Rabu pengajian, tapi kadang-kadang masih tidak paham dalam satu hukum. Kadang-kadang kita tidak paham ini, tidak paham itu, kadang-kadang sholat kita belum tentu benar. Tatkala orang yang hadir, kulan panjenengan ngaji, walaupun belum diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Sampai apabila ada orang tersebut belum paham tentang ilmu, durung paham ngaji, durung paham tentang bacaan Al-Qur'an, durung paham sholat, durung paham zakat, durung paham tentang haid, tapi dia selalu ngaji. Wah, dalam perjalanan dia ngaji, dia meninggal, maka kadarajatul anbiya, dia akan mendapatkan derajat seperti nabi-nabinya Allah, cuma orang tersebut tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidupnya dia lagi mencari ilmu. Semoga jamaah Ribat Nurul Hidayah yang sudah meninggal malam ini pun selalu mendapatkan barakah dari hadirnya kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Banyak sekali ya ikhwan atau akhwat dari jamaah Ribatul Hidayah yang sudah meninggal, dan saya selalu teringat setiap kita baca, setiap kita tahlil, tidak lain kulolan panjenengan diniati, kita niatkan untuk saudara-saudara kita anggota Majelis Taklim Nurul Bandung yang istiqomah, walaupun mungkin dia tidak kenal saya, walaupun saya mungkin tidak kenal dia, dia mungkin tahu saya tapi saya tidak tahu dia, tapi insya Allah kalau dia pernah ngaji, duduknya dia akan kelak menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang, tatkala orang ahli surga sudah dimasukkan surganya Allah, tatkala ada orang yang sudah ahli neraka dimasukkan nerakanya Allah, ada satu orang yang dia akan diberikan syafaat, akan mendapatkan kenikmatan surga. Cuma ini orang punya amal apa? Ditanya, kamu pernah ngaji? Enggak. Kamu paham hukum? Enggak. Terus iman kipan ditulung model apa? Ngaji ora, kenal ulama ora. Tidak ada yang nyambung dengan ulama, tidak ada yang nyambung dengan majelisil ilmi. Tapi bifadlillah, dengan fadlnya Allah yang datang dari temannya. Kon ngaji ora, kon duwe kanca bocah ngaji ora, kanca tak akeh sing pada ngaji, tapi dong apa bocah pada ngaji, aku orang ngaji dewekan. Tapi kancane aku, kowe kancane aku kabeh kowe sing ngaji, cuma aku tau ora tau ngaji. Subhanallah, rahmatnya Allah, fadlnya Allah, tidak ada yang bisa menandingi ya. Tatkala dia punya teman yang ngaji, Allah memberikan syafaat kepada dia, pertolongan kepada dia. Sebab apa? Dia punya teman orang yang ngaji. Sampai dia masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keutamaan orang yang ngaji. Mugi-mugi kula lan panjenengan dimen istiqomah ya. Istiqomah wis ngaji bae wis pan apa sih urip ning orang ngaji. Pan luru duit terus, orang enteng-enteng. Dilurus kaya kowe tok. Paham napa mboten? Sampeyan sedina kan mangan pirang-piring. Paling akeh-akeh ning rong piring bae wis wareg nemu ya. Atur wong dodakan mangan sedrim ora. Ora temenan. Ya yes, kaya kowe tok luru duit ho mangan, mangan ya. Oh monggo, bib kula pengin umpul-umpul, monggo umpul-umpul ora apa-apa, dunia dikumpul-kumpulaken, tapi kudu anak niat do ibadah maring Gusti Allah. Kulo tak heran, saestu kulo tak heran, men. Ning ana wong pontang-panting luru duit tok ngaji ora. ibadah ora luru duit tok rumangsane pan urip terus. Ora bakal mati. Ora suwe ora njuk 90 tahun wis mati. Coba bayangkan ya, jenengan hitung-hitungan wis. Kula lan panjenengan sampean mulai sekolah. Wis sekolah makalan sekolah umum. Sampai jadi guru biasanya umur pira? Sing sekolah siapa? Imran. Ini berapa? Umur berapa kira-kira? Dari SD sampai guru 21, 22. Misalkan ya, mulai luruh duit, ning kerja mungkin ya, sing bakal kerja kan anak sing mulai cilik kok. Lulus SMP wis mulai kerja, anak sing lulus SMA wis mulai kerja, anak sing wis tua ora kerja-kerja ya anak. Wis tua nganggur terus. Mulai enom nganggur. Hidupnya jadi penganggur sukses. Pengangguran sok. Al-Battal, orang yang pengangguran itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main ya. Al-Battal, orang yang pengangguran. Pengangguran apa? Punya tenaga untuk bekerja tapi malas. Turu-turu tok. Ya ning wong memang beb aku dong baru duhur baru esok turu beb. Si sebabnya apa? Wong aku kerjane dadi satpam. Dong melek bengi mel. Berarti luru duite beng. Bengi ora apa-apa, esok kok turu. Kan anak dalam ta'lim mutalib ning wong turu bar subuh, kowe ndadekna rezekine ku kurang. Kenapa? Karena waktune wong luru duit, waktune luru duit ngorok. Kecuali wong sing memang kerjane bengi. Beb, ning bar subuh kula dadi fakir, padahal kula kerjane jam 12 sampai jam 4 esuk, beb. Nah, bagi orang semacam itu tidak ada masalah. Ora apa-apa turu bar subuh. Bar subuh wong rezekine nang bengi. Artinya, kalau kita berpikir orang mencari dunia suwe-suwe ini merasakan dunia ki 20-30 tahun. Wis wong kamane, kowe ning sugih ya. Kadang-kadang sampai umur 30 wis mlarat, wae. 40 durung sugih-sugih potongane dadi wong mlarat wis. Ora usah kuatir. Ana sing ngomong wong ning umur 40 tahun isi mlarat, ngomanane mlarat terus kaya ora kaya kowe. Wong mlarat sugih ki dudu dadi barometer. Dudu dadi ukurannya apa beb? Ukurannya rezekine dadakna ho ibadah maring Gusti Allah. Ning wong pan sugih ho barometer, Firaun den hebat toh. Firaun be matine lelep. Qarun be mati. Wong sugi-sugi pada mati, ada ndadak wong sugih ora mati. Beb wong sugih to matine suwe jere sapa? Kadang-kadang wong sugih malah cepet matine. Ora. Artinya kadang-kadang apa namanya ya, memang maha adilai Gusti Allah, maha adilai Gusti Allah. Intinya kulolan panjenengan nanti akan ada masuk satu masa, satu zaman sing wis laka waktu maning, wis langka batas maning, yakni nalikane kulolan panjenengan sudah pindah alam, alam dunia pindah ke alam kubur. Nah kulolan panjenengan kaya kiye pangapurane lho, maaf saja. Mungkin nganggepan wong biasa. Tapi akan kulolan panjenengan rasakan. Muga-muga kulolan panjenengan mangke menawi kulolan panjenengan situ angsal husnul khatimah. Wis njaluk kita kaya kowe tok. Njaluke kur kaya kowe tok, wis ora njaluk liyane. Tapi sampai-sampai Syekhina wa Marabbi rahina Mbah Maimun Zubair niku mawon seorang yang alim, amil wali min auliyaillah. Ma'rifat billah, beliau seorang wali min oleh saya meyakini betul siapa Syekhina wa Murab karena saya 9 tahun sama beliau. Niku mawon jangankan beliau ya para ulama, Imam Syafi'i, Imamul Haddad semuanya mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maning kelas e kula lan panjenengan ya Allah sing kelas e Bu anak kelas e Bu beli. Ning anak kelasnya kan berkelas ya. Ning kelolaan panjenengan yang laka kelas, saya pandarane kelas junior ya kayong. Ora pandarane kelas senior apa maning. Ya wis apa ya wis bawang puk lah. Cara bocah cilik bawang, sekolah bawang wis. Kelas kelolaan panjenengan dempel. Dem Wis nempel bae wis, nempel karo majlis taklim, nempel karo ulama, nempel karo habaib, insyaallah oleh ridhone Gusti. Sebab yang akan dijamin pun bukan hanya para habaibnya, ulamanya, pecinta-pecintanya juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi timen ikhlas ya. Wis dinikmatin mawon, ngaji dinikmatin, jagong. Ora suwe kak jam 10 wis bubar. Yen apa nggih? Stelat ngaji. Cuma aran setan ya. Wong setan kan pinter. Setan niku ibadah karo Gusti Allah, iblis niku 500 tahun lho. Dalam kitab Tanwirul Qulub lil Imam Ghazali, sing aran setan kuwi gemin derajate pernah wali min aula illah. Kelase waline Gusti, iblis darani bisa masuk derajat wali lho. Sampai-sampai pol-pole syahidullah bisa weruh Gusti. Tempun dipiptung surga. Cuma karena dua sifat sombong. Mulane wong aja sampai sombong. Ya. Wong sombong gue angel. Tapi ya orang kena ngarani wong sombong. Wong sombong temen sih. Orang bisa wong sombong penyakit hati. Ana wong matalan. Kon sombong temen. Nganggo motor tak undang bi ora. Linguk, ning linguk ngetabrak kok. Kowe tuh sombong. Paham napa mboten? Sampe ning ngebut kok. Weh, Mandi. Ya. Ya. Ngomong ya. Doro. Ngene apa nggih? Bos kaya kowe carane barang wis tabrakan, sombong nang kawan. Tundang orangnya apa ora apa ya tabrakan kok. Tabrakan Gusti Allah kah. Sombong penyakit hati. Penyakitnya hati lah kasih ngerti kecuali Gusti. Muga-muga dimen ikhlas kabeh. Ya, ikhlas sing ikhlas njaluk karo Gusti Allah. Kita masih dalam bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa syabana wa balighna ramadana yasir lana umurana Allahumma barik Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana yasirna umurana Allahumma barik lana Rajab wa Syabana wa balighna Ramadana yasir lana Ramadana. Allahumma mau pada maca Ahmad Rasulullah Muhammad apa ora? Lalen, blarat lewis. Wong sing maca kuwe, insya Allah bakal duit orang bakal enteng. Lalen, apa isinya Jumat maning? Pun telas ya Jumat ya. Mau terakhir, sing maca alhamdulillah. Sing durung suara bisa dikodo setahun maning, ini ngurip. Masya Allah, moga-moga panjang umur. Ya, aku singkat jogon, ya Allah. Dan kenapa orang maca ya, ya Allah. Dong singkat ya kuwe dong, orang maca pada kak jogon. Dong orang maca robik firli warhamni watub alaiya ping pitung bulu. Nah orang kak jogon, ini menungsa. Orang apa-apa, rane menung. Menungsa. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mana nih sampai mana kemarinnya? Sampai mana Badat? Ya Rabb. Masya Allah, masya Allah. Mana kitabnya itu? Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidatun wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam bil halaq allati tarbitu bil anbiya isharatun ila anna ruqubat buraq lil isra ghairu mukhtas bil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yushur ila dhalik qawluhu fi riwayah al ayah. Ini sudah ini. Wa innama lam yaftah lahu qabla maji li ya'lam annahu innama futiha min ajlihi kama fi qouli ana awwalu man yaqruba bil jannah. Jadi pintu-pintu jannah, pintu-pintu langit itu tidak pernah terbuka. Tidak pernah terbuka. Dibukanya pintu tersebut li ajlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala Rasulullah naik ke langit pertama ketemu Nabi Allah Musa alaihi salam, itu pintu itu masih tertutup. Kenapa di sini dikatakan wa innama lam yaftahu lahu qabla maji'ihi? Li'alya'lama annahu innama futiha min ajlih. Dibukanya pintu-pintu langit karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kanjeng Nabi mlebu, numbe malaikat-malaikat pada mlebu. Rahaba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sami mengucapkan ahlan wa sahlan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Begitupun pula pintu surganya Allah tidak akan pernah dibuka kecuali kata Nabi, ana awwalu man aqra'u bil jannah. Saya adalah orang yang pertama mengetuk dan membuka pintu surganya Allah. Wal hikmatu fil isra bihi ila baitil maqdis ma dzakara Ka'b bin Ahba anna babas sama' alladhi yusamma mas'adal malaikah yuqabiluhu baital maqdis kama annal bait al ma'mur muqabilul ka'bah. Kenapa, hikmahnya apa kok kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kama ila baitil maqdis disebutkan? Karena pintu surga, pintu langit, annaba bersama allati yusammas adal malaika, yang dikatakan sebagai mas'ad malaika, niku yuqabil apa namanya pun ngadep dengan Baitul Maqdis. Paham napa mboten? Wis ki wong ora weruh, sing penting percaya bae wis. Mau sampean ader-ader. Seneng ya ader takon-takon bae. Wis kadang-kadang memang maaf-maaf saja ya. Kemarin seperti Habib Ahmad Al-Idrus mengatakan beliau beberapa ulama, beberapa peneliti-peneliti pengen membuktikan apa benar bulan itu pernah dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata betul. Bulan itu pernah terbelah. Memang ulama-ulama ning ulama-ulama gumingen kaya kula gadah Mbah Buyute kula, putrinipun Kiai Said Rama Haja Sa'ad niku ndak percaya dengan adanya orang yang sampai ke astronot, ke apa? Sebagai astronot sampai ke bumi, apa ke bulan, ke Mars, itu beliau-beliau gemen enggak begitu percaya. Karena apa? Perjalanan dari langit ke langit itu 500 tahun. 500 tahun dan wonge urung ajek wis mati ya. Cuma ba'dul ulama juga sekarang karena zaman sudah memang bukan kayak zaman dulu ya, membuktikan benere Isra wal Mi'raj. Benere Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan la yajuzu la yahuzza fadl shaddur rijal ila masdalatha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluhu kullu yawm 70 alfan malakin la ya'uduna ilayh. Yahtamilu aidan annahum la yakhrujuna minhu fa yakunu fi dhal dilalatan ala sa'atihi wa ala kathrati junudillah ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Setiap langit satu, kuwi saben dinane mlebu 70.000 malaikat. Wis mlebu ora balik maning. Wa saben dinane mlebu terus priben. Ora kebek-kebek. Makanya di sini dikatakan yahtamilu aidan dilalah ala sa'atihi. Menunjukkan luase sing aran lah langit. Setiap langit pertama itu setiap hari masuk sampai 70.000 malaikat. Lebu maning saben dina. Subhanallah. Ki nang kene ngaji sedalat kae iki iso ora muat ya. Coba nih misalkan setiap Sabtu teka wong 20 wong 20 wong 20 as mbuh. Bisa ya, semoga-moga engko bakal ana Allahumma. Daja nasrullah wal fath wa ra'aitan nas fi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau pernah ngomong kali Habib Taufik, ya Habib, saya minta doanya di dalam masalah ngajar. Gimana kalau gini, gimana? Jawabannya idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas fil afwaja. Nanti akan satu saat datang apa yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam alami, akan datang golongan-golongan secara bergelombang. Moga-moga engkau bakal katus mengatakan Allahumma. Mulane kula lagi bingung, moga-moga dimain sabar. Dong wis kaya kiye, Masya Allah, digoletik taning wong-wong politik tok. Marani maning, ana telpon maning, bib kon maning Jakarta, ketemu calon presiden, bib kon maning kene, kulone bingung. Moga-moga dimain sabar Allahumma. Saya hanya akan melangkah apabila perintah Syekhuna wa mirabruhina Mbah Maimun Zubair. Ning dudu perintah Mbah Maimun kula boten. Moga-moga cuma kemarin yai sempat ngendika kali kula, Habib pun sukut mawon bib nggih. Mendel mawon, Habib meneng bae wis. Ya wis, nidene engko ana perintah kedua, ya bismillah. Wis apa jare guru to enak. Paling enak kowe duwe guru. Wis wong paling enak duwe guru. Cara wong pan apa geri ngomong sih? Saya ini pripun kaya iki wis enak kok. Orang duwe guru bingung. Ulane sing penting derek ulama. Muga-muga ana pemimpin sing apik Allahumma. Wis mu priben-priben ya muga-muga berarti kowe wong apik wis kaya kowe wis lah. Sing paling penting apa nuruti ulama mawon. Mun kaya iki mulane kula ya Allah. Muga-muga dimen kesabaran. Tambah akeh kaya kiye, tambah akeh sing ngincer ya. Ora barbar. Ya Allah, sing penting ngaji, sing penting ngaji, ngaji harga mati wis titik. Sing penting ngajine kula lan panjenengan ora diganggu kecuali bib engko ki calon presidene wong kafir masalan, wong ngaji dilarang teperang. Kita maju, nggih napa nggih? Jenengan ngertos, teng Saudi Arabia, riyiniku gubah-gubah apik-apik, teman. Kuburan Sayyidah Khadijatul Kubro bentuknya apik. Kuburannya para sahabat apik. Barang dicekel karo wong sing ora seneng kuburan, dancurna kabeh. Rata dengan tanah. Jadi sampean misalkan panu ziarah, bib kula badhe ziarah Sayyidah Khadijah, wis langka kuburane, wis nganggo watu tok. Tempatnya nang ndi ora ngerti. Gara-gara apa? Pemerintahnya minat dajjalin. Kancane dajjal. Rata langka babar pisan. Kula pada ziarah. Kula ngomong, yuk ziarah mana Sayyidah Khadijah ya. Ayo bib, nang di, nang makla bib. Makla sindi, niku bib jenengan melaku mana, nang kono ana pasar seng. Nang Mekah ana pasar seng. Karena dure gak gue seng kape. Kula, oh kita rani pasar seng, seng kita bisa langka. Mudah-mudahan segi pasar tembaga dan. Kalau maning buri mana, pengen ziarah Sayyidah Khadijatul Kubra. Dilalah ana wong kaya kue mati. Wong seneng maulid mati. Dibuka kula mlebu. Barang kula mlebu kula tanglet kali renjang. Kuburane Sayyidah Khadijah ndi? Perasaan aku weruh fotone apik nemen ku bae. Lah, Bib. Jenengan kaya weruh wit Kamboja. Nang kono ana Kamboja, siji-sijine wit Kamboja. Ndi kan anak kula mriku. Kuburane ndi? Wis sekitar kono, Bib. Jadi kuburan ini orang tiba sih penting sekitar wit Kamboja. Nah, kuburan kuburannya Sayyidah Khadijah. Gara-gara apa? Pemerintahan sing naudzubillah min. Kalau pengen ziarah maning Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini Ahmad Dahlan, sampai kalau pengen ziarah Syekh Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar, nembe meninggal seminggu, wong kalau pas ninggalnya kalau tengriku. Dilalak pas tinggal dinten Jum'ah, malam Jum'ah, Jum'ah awan kalau teng Mekah. Cuma kulo wis tomak dingin asalen. Wong santri-santri ku dong maning Mekah pasti oli duit. Dimendo. Bayangane kulo, ya wong aran santri pikirane ndoli do. Kalau pan maning Mekah, ente maning Mekah gak duit pira leh. 1.800.000, ente 1.800.000 sebulan urip nang Mekah. Sing nginungan bergane hampir sereal, sereal berongi 500. Setiap nginung orang 500, setiap nginung orang 1.000. Nah 1.800.000 pan oli apa? Kalau ngomong, ngono ketemu Sayyid Muhammad di main duit 1.000.000. Barang nang dalan Sayyid Muhammad teh sedo. Ya bisa roli do. Barang ajak nang dalan, bib Sayyid Muhammad sedo bib. Ya Allah wis waline Gusti Allah sedo rugi dunia akhirat ke. Ya rugi ora li do. Saking lomane, wonge sangat loman, sugi wa loman. Sugi ora mufakat karena madhab Maliki menang karena Masya Allah ya. Ulamane sugi-sugi ya. Nang kene ya Masya Allah. Mulane kula sering ngomong sampean bukan dadi panitia nang acara ya, acara Isra Mi'raj. Tolong dong anak kiai bar pengajian acara aja kon ngelandang dewekan melas. Kiai ini kon balik dewek. Lah kasingan. Kulo sering ngomong karena apa? Kulo mikir-mikir rasakaken. Bar pengajian mlaku dewekan sing ngumak lunuk-lunuk maning mau. Lah ka panitia sing nganter. Ini termasuk wong sing ora ngerti tatanan adab karo para ulah. Ulah dadi sampe ini dadi panitia, mbuh ora panitia mbuh apa? Bu penceramah, bu wong embu kaya apa? Ning bar acara, oh ya kiai ini melu, anjok mo, ning perlu dibuka kena. Ngoten no, aja kiai ini kon balik dewek. Longa pelongo kene, sing jemput endi, mobile langka, kon balik deh. Ini yang terjadi. Mulane, muga-muga santri di Batnurul Hidayah, santri luar khususnya, bisa ta'dhimul ulama, Allahumma. Coba dibuktikan sampean ngajine kudu ana manfaate. Dudu ngaji ndelengna ulama liya kayong ah dudu abuya ora kenal. Malah ilmune ora manfaat ngono wong kaya kowe. Paham napa mboten? Malah dulu saya pernah ngomong, saya haramkan masuk ribat Nurul Hidayah apabila ada santri ribat Nurul Hidayah yang suka membeda-bedakan. Jenengan seneng kali kulo wajib dengan guru wajib. Seneng karo guru tapi ora kena nyalahna apa mending mandang sebelah karo ulama li lihat karo kiai liya contoh sing ceramah siapa kiai kiye lah ora penteka siapa dudu abuya kowe ora manfaat bocah kaya kowe paham napa mboten kulo seneng ning ana bocah Masya Allah dadi panitia anak kiai ngormati engko bakal misalkan wonge takon kon ngaji nang endi ngaji nang Habib Saleh alhamdulillah. Tapi ning kelas wis ora gelem ngaji. Kayak ngaji nang siapa sih? Nang Habib Saleh. Memang tuh murid Habib Saleh kaya kan akhir ora repot toh. Kulone kepentung-pentung ya. Orang ngerti apa-apa, paham napa mboten? Jadi wajib ngormati ulama ya. Melas ta melasis. Kuliah subuh dijemput jam 5 esok. Pengajian ini misalkan mulangnya nang Pagongan. Wong Selawi nganggo motor. Kiai ini umur 50 tahun. Esuk-esuk nganggo mau. Sampean be do nganggo motor esuk-esuk atis napa mboten? Apa maning kiai wis umur 50 tahun dibonceng namo. Sampean onggrongan, ceklan kiai, yuk. Wah. Masya Allah, Masya Allah, canda blek. Ning ana mobil kiai ne tumpak namo. Ah numpak pas lepan mulang wis kati senen. Assalamualaikum redek ape awak ya Allah. Kulo paling mboten setuju, paling mboten setuju. Kulo paling mboten setuju. Kalau bisa dong pan kuliah subuh lebih baik ustad kampunge dewek. Ustad ana pira 6 wis setiap dinanan siji. Beb ustad ning wonge dewek ora dirongokna beb. Jukut usat liya bewis, jukut usat liya sing luar tapi ngormati yo. Aja dibonceng na motor, wis motore laka seri ne maning. Anggone motor sing ora karuan, melas ya Allah. Wong ora gelem padha ngormati ulama temen ya. Ya Allah, wis kaya kowe dimene 50.000 as. Ya, melas ta melas, tega temenan. Kulo sampe ngomong muga-muga ning ana wong sing nang kampunge duwe mobil terus orang ngormati kiai kaya kowe muga-muga bane mbledos. Ya. Ya wong duwe mobil orang melas karo kiai. Mulane sampean dong ana rapat. Rapat ke panane kuliah subuh. Sampe ngacung dhewek pangapurane pan ngundang siapa kiai? Kiai wong di wong benjaran, wong tembok atau wong di Sing siap jemput siapa? Ayo kuwo. Sing duwe mobil ning bisa kowe tokna. Suka nggo motor bae, sampean nganggo motor bae, bapane sampean tumpakna motor katisen apa ora? Ning perlu kaya kuwe ora apa-apa. Ki kon Habib Soleh kaya kuwe ora apa-apa. Kon Habib Soleh ora apa-apa saestu. Karena kulo melas, melase ora mufakat. Delengna kiai wis katisen. Diboncengna motor wis tua. Ya Allah. Cara kulo mobil 27 tak main siji nan. Saya kulo mobil loro tok sih, cara 27. Ya kaya anak kaya sinang TV. Ning satu rupiah pun gantung nang Monas, jebule semiliar ya. Ning serupiah digantung, jebule semiliar ya ora digantung. Gantungnya kan ning rupiah boleh. Rupiah kan ora bakal kayak ilmu, ilmu poli. Jadi nyuwun ngapunten, muga-muga bokan wis darat maning Ramadan ya. Hormati ulama, saya stu kiai dihormati ya Allah, melas luruh ilmu ya. Belajar insya Allah akan muncul dari ribat Nurul Hidayah santri-santri luar sing ta'dhimul ulama Allahumma. Mulane sampean tak dongakna sugih kabeh. Dadi ana omban duwe mobil khusus untuk berjuang ajaran Nabi sallallahu alaihi. Nomor siji paling depan wis urusan anuk aku kaya ku wong. Cuma pan aku mangan be kangelan ya. Sora papa insya Allah kok sugih kabeh. Insya Allah. Ya Allah, kula lagi sering ngomong kaya ku karena apa? Kula melas. Wa indahuma ay al-Bukhari Muslim anna kullan nabiyyin qala marhaban bin nabiy salih wal akhi salih illa Adam wa Ibrahim alaihi salam faqala wa ibn salih. Namane kula alhamdulillah ya. Ya. Jadi teng mriki diomongaken mulane wong dong nama sing apik. Nama Ronaldo, nama apa maning kae? Bintang film. Pangapuran iki pangapuran bukan ana wong daerah kana ya. Kadang-kadang ana santri nu kulo beake namane antik-antik muntane tak ganti kabeh. Jadi namane nama artis. Siapa sih artis ya? Allah. Ya ana lah namane artis ya Allah. Nama sing apik. Sebab engko kulo lan panjenengan nama apik kuwi pengaruh. Mulane waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wong tiang dugi kali tanglet kali Nabi sinten iku namine Aslam, Allahumma minas salimin. Ya Allah, muga-muga dadi wong sing selamat. Ana maning garane sahabat Sa'id, Allahumma ja'al minas sa'idin. Kanjeng Nabi ndonga ngoten. Bib aku wis tua sih, Bib. Ya ora apa-apa gawe bubur kuning maning. Ganti nah. Ora apa-apa ganti nama, ora apa-apa ora perlu geger apa dhewek ya ora apa-apa. Ya Allah, aku namine ka maksiat ya, tak ganti ah ya ibadah buat apa ya. Ana wong arane nahi mungkar ya. Jare ini sing penting bahasa ah. Sing penting bahasa Arab arane sapa? Maksiat. Aran sing apik-apik, masyaallah. Wis makhluk macam-macam arane makhluk ya, arane bangsa makhluk ya. Bangsa menungsa. Jadi nama kudu sing apik. Pangapunten nggih, nama sing apik. Sing penting ning ora niruti sing penting maknane ah. Apik. Aja maknane apa sih ana wong pangapurane ya misalkan Nuruddin apik arane berarti cahaya aga tapi ning Naruddin bahas bahaya genine aga nar kan geni coba misalkan arane kon aran siapa arane adabun nar siksane neraka tapi ning An-Nur apik nur apik nur cahaya tapi ning nar geni medeni yo ya bisa jadi kompor gas wong kaya kowe. Ngaran. Sing apik ya, bukan ana ya namane sing ora apik ngomong kali kula ora apa-apa. Bib soleh kula wis tuwa, Bib. Namane kula kaya wagu ora pantes, Bib. Arane sapa? Ya wis ganti, ora apa-apa. Aku durung haji sih, Bib. Ora kudu wong haji ganti nama. Gemen kan dong tar haji ganti nama ya. Negeri Kanjeng Nabi waktu Kanjeng Nabi dugi setiap nabi semua mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bin nabi saleh wal akhu saleh. Hei nabi sing dadi anake saleh dan sedulure saleh. Teng mriku mangke terangaken illa Adam wa Ibrahim kecuali Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ndak alaihi salam faqala lahu wal ibni saleh. Tadi dikatakan bin nabiy saleh wal akhi saleh. Tapi Nabi Ibrahim, kali Nabi Adam mendikakan wal ibni saleh. Tengriki tinggal-tengah ngerakan wahadi. Kalau istirahat dan tua kayak orang kata tulisannya. Tadi sinom ya, tapi tulisan kayak yang diperakna tambah orang katon. Jadi kudune radan atau perakna mboten ketinggal. Berarti wis meh 40 umure, ya Allah wis tua jebule ya. Wa hadhi riwayat Bukhari wa Muslim an Tariq ibn Ibi Syihab an Anas radhiyallahu anhu faqultu laqad ittasarat anbiya alladziina laqihum fis sama' ala wasibi sifatus salih li anna fiha jama'ul khair kulli wassalih wa at-tayyib fi nafsi alladzi yaqumu bima 'alaihi min huquqillah wa huquqil 'ibad. Bisane kanjeng Nabi dikatakan bin Nabi Salih karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dari semua kebaikan wonten teng kanjeng Nabi wal akhs salih sedulure wong sing saleh wong sing apik-apik. Wal akhwal ibni saleh dikatakan daripada si ngomong ibni saleh namung Sayyidina Adam wa Sayyidina Ibrahim alaihi masalam. Al-zahir anna arwahul anbiya tashakkalat lahu fil alam al-a'la wa yujuzu naqlu azadiha tilqal laylah ikraman lahum ajma'in. Subhanallah. Sebenarnya arwahul anbiya, para nabi, para arwah nabul anbiya itu menyatu, artinya berkumpul dalam satu alam, yakni alamul a'la. Dikumpulkan dalam satu tempat sing betul-betul tempat sing dimuliakan tani Gusti. Wa naqlu azadihim tilkal lailah. Cuma pas malam itu semuanya dipindah. Semuanya dipindah jasad-jasad para anbiya wal mursalin yang terkumpul di satu tempat dipindah semuanya ke Masjidil Aqsa untuk apa? Ikraman lahum, memuliakan Nabi sallallahu alaihi. Wa yu'ayyidul awal qawluhu fil hadis fa shalla bi ahli sama wa fihim arwahul anbiya. Tengriku shalla bi ahli sama wa fihim arwahul am biya ruh ruwe parana. Wa dhahir aidu anna ikhtisaman laqiyahu minhum fi kulli sama wa hum Adam wa Isa wa Yusuf wa Idris wa Harun wa Musa wa Ibrahim bihasabi tafawuti fi darajat. Fa Adam fi sama'id dunya li'annahu awwalul anbiya. Tsumma Isa pertama, subhanallah kan kula lalen kan. Subhanallah ya. Yang pertama Nabi Allah Adam. Kula sering menceritakan yang pertama Nabi Allah Isa, yang kedua baru Nabi Allah Isa. Subhanallah. Ya, yes. Diklalenaken tani Gusti. Allah muga-muga akhiru kemutan. Alhamdulillah. Bulannya kulo dari kemarin nabi yang kedua siapa gitu. Nabi yang ketiga Nabi Harun, yang kedua ternyata Nabi Isa alaihis, yang pertama Nabi Adam alaihis salam. Pengaran menungsa. Fa Adam fi as-sama'id dunya li'annahu awwalul anbiya tsumma Isa fi tsaniyah. Wa dhahir anna ikhtisaman lakum minhum fi kulli sama'. Ada orang nabi-nabi yang dikhususkan setiap langit. Kan mau dikumpulkan dari setunggal ngapa nggih untuk sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada yang khusus memang mereka ditempatkan di setiap langit. Berarti nalikane ditempatkan di tempat langit beliau tidak jadi makmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka sudah disiapkan untuk menyambut Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fa Adam fi as-sama'i dunya li'annahu 'alal anbiya tsumma 'Isa fi tsaniyah li'anna aqrabu amdi ahdan bi Muhammad. Kenapa Nabi Musa, Nabi Isa ditaruh di langit kedua? Karena Nabi Isa termasuk nabi yang paling dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ajaran Nabi Isa bangsa saat ini wonten orang-orang Katolik ya, orang-orang Kristen Protestan. Bedanya apa be Katolik karo Protestan? Bedanya ning Katolik langka Yesus dipentenge, ning Protestan anak karena apa? Protes, diprotes jarene butambuh. intine lakasing bener. Buktinya apa? Nabi Isa kemudian diturunkan untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wong durung oleh hidayah ya. Gina bangi. Jadi durung oleh hidayah si priben. Takoni gimana masalahnya? Masalah saya pasrahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan masalah. Biar Tuhan yang bekerja. Si Tuhan itu di kuli apa ya? Kulo bingung kadang-kadang. Bisane kaya kowe ya. Nanti yang menyelesaikan adalah Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja ya. Ya suara apa-apa. Oh pepak-pepak neraka. Iya kan? Bener apa mboten? Jenengan tahu bahan bakar neraka. Niku ahjar. Batuan, gunung-gunung juga menungsa-menungsa sing ora iman karo Gusti. Allah muga-muga kelolaan panjenengan aja sampai ya Allah. Muga-muga mlebu bila hisab Allahumma. Ya Allah, tapi ning umatnya Kanjeng Nabi wis pasti mlebu surga kabeh. Pasti mlebu surga. Ning wis ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nang atine walaupun secuil muapa insyaallah mlebu surga. Cuma wong aran kelolaan panjenengan menungsa ya ana maksiate ya. Ning ana maksiate ya masa ora dibales, dibales tani Gusti. Allah, yes, ngeri ya Allah, ngeri. Jenengan ya Allah ngeri ya, kenang geni korek-korek, kae korek kenang korek be panas ora mufakat. Apa maning ringan-ringane neraka niku. Geni neraka dalan nang sikil niku utek niku umep. Niki utek umep niku sing paling ringan. Waqif, naudzubillah min. Muka-muka ilahilas tulil firdas si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka firuz dhambil. Abu Nawas, Abu Nawas jarene wong lucu, wong pelawak. Ana wali pelawak. Abu Nawas niku seorang syair, orang alim, beliau seorang ahli syair, wonge pinter, cuma dilalah syair-syairnya memang antik-antik. Coba dongane, Ilahilas tulil firdaus ya Allah. Kulo ya Allah Gusti, kulo ta dudu ahli surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi kulo di dalanang neraka ya kulo mboten kiyat. Fa innaka ghafiru dzambil. Muga-muga dosane kula diapura ta jenengan sebab jenengan ahli ngapura dosane bangsa menungsa. Kowe masyaallah ya. Dilebokna swarga ora pantes, wis kok nang neraka bae. Nang neraka nggih kula mboten kiyat. Tapi kan jenengan tukang menjenengan ahli ngapura, berarti njaluk surgane Gusti. Allahumma ij'alna minhum. Wa Yusuf fi thaliyah fi thani fi thalithah. Jadi di sini ada hikmahnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh di as-sama'ud dunya. Sama'ud dunya apa? Nih kita kelolaan panjenengan perlukan langit nggih napa nggih. Nah niku pertama Nabi Adam. Karena apa? Nabi Adam adalah awalul anbiya. Setelah langit yang pertama Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Di sini dikatakan karena masa Nabi Isa paling dekat dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma wa Yusuf fi thalithah. Li'anna ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhuluna al-jannah ala suratih. Allahumma. Ini dengan sing orang ganteng-ganteng. Tapi wong ngakune ganteng kah? Engko ummate Kanjeng Nabi Nabi Yusuf ditaruh di langit yang ketiga. Kenapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ning mlebu surga wajahe kaya Nabi Yusuf kabeh. Allahumma. Wah, wis enak sampean sing ireng dadi ora ireng. Sing kayung butek dadi ora bo. Butek ahli surgane Gusti. Allah mulane wong lanang siji bidadarine pitung bo. Pitung bolo. Nang kono langka cemburu-cemburunan, Bu. Langka nang dunia ta ana. Mulane wong lanang ya sing ati-ati, nggih napa nggih? Duwe siji pan loro kuat ora. Wa in khiftum fa in khiftu at ta'dilu fa wahidah. Ning ora sanggup siji, ora usah nambah-nambah. Paham napa mboten? Engko nang surga Allahumma. Amin ya rabbal. Nang swarga 70 cuma akan diketuai oleh bidadari. Sama siapa ketua bidadarinya? Yakni zaujatu fid dunya, bojone sing nang dunya sing taat karo wong lanang. Dene bojone ora taat. Ya pisah kok. Sing lanange ngomong, "Kon mbok ya ngaji ya kena." "Lah ngaji-ngaji apa kayak bisa apa ngaji-ngaji?" "Kon jilbaban ya kena." "Lah jilbaban ora-ora." Sing lanange mlebu swarga, wadone mlebu neraka. Mulane wonten tiyang bocah enom, kula pernah ceritakan, bocah enom tangane niku nangane mboten saged gerak. Akhire matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, kula tangane mboten gerak niki pripun?" Ceritane, "Kon kenang apa sih?" "Nggih, wau dalu niku kula niku ngimpi. Ngimpi kula niku dilebetaken teng alam sing masyaallah. Kulo ningali mana kulo niku lagi diubeng taning geni nerakane Gusti. Jadi mak kayung diubeng-ubeng geni mulat-mulat. Kulo tanglet karo emak, madani kaya iki temen." "Ya emak gemien kon ngaji ora gelem taning bapak nek. Kon sedekah ya ora bapak nang ndi? Bapak niku ten nakane enak kaya mana deleng kok. Jebule bapakne apa lagi jagong. Nang pinggire wong wadon-wadon ayu-ayu nem." Sing lanange bacane niku ngomong, "Pak, mane kaya kita ini sampean meneng bedok." Jere papane, "Wong manene kon bedut. Domonge ora nurut. Kon ngaji ora gelem. Kon jilbaban malah pokekan. Kon kudungan malah bruncolan. Domonge angel. Kaya ndak paham. Masa nang surga kaya kaya ora. Kita bahasa, Pak. Sebab ning ora dikaya kena sampean ora paham-paham. Paham napa mboten? Tapi melas oh Pak, wong gemien diomongi ora gelem, kon ngaji ora gelem." Akhire bapane nyukut banyu, banyu air yang sing banyu kuwi ning dinung wong ora bakal ngorong sama sekali. Jere bocahe, "Pak, melas oh emak dimen banyu kuwi ora, wong manene kon diomongi ora nurut. Siki wis langka maning. Manene nang neraka, bapane nang swargane Gusti Allah." "Jebule manene apa?" "Cuma tutupan serbet tok, paham serbet? Sapu tangan. Tutupan sapu tangan karo geni mulut-mulut tutupan sapu tangan. Nah, kowe bocah lanang kuwe panjukut banyu ho nulung manene ditampel tani malaikat. Terus sampai tangane ora bisa gerak gara-gara kon panapa? Panulung manene. Manene kon ora bisa tangane ditempel sampai tangane semper mboten saged napa-napa. Ditakoni, "Emak dening kayi ki temen, geni mulut-mulut cuma tutupan sapu tangan tok. Sebabnya apa sih, Mak? Sapu tangan karo gan apa kaya saraseki apa ya? Kayak jus secuil, ceklan kowe tok. Kowe kenang apa sih, Mak?" "Emak, uripe ki ora tau sodako. Cuma gemin pernah sepisan-pisan sodako serbet. Karo sodako kayak jus secuil. Nah, kowe diganti tani Gusti. Allah, ya Allah, medeni temen ya." Mulane paham napa mboten? Muga-muga sing duwe keluarga ngaji kabeh Allahumma. Insyaallah ning sing lanange ngaji, bojone ngaji, anake ngaji, ahli surgane Gusti. Tapi ning ana sing lanange ngaji, bojone ora ngaji, ya bojone nang nerakane Gusti. Bojone ngaji, ya lanange ora ngaji, ya lanange nang neraka. Lanang wadon lah kasih ngaji, ya wis. Jawab dewek. Ini napa nggih? Wah, paham napa mboten? Mulane wong lanang sing tanggung jawab. Ini napa nggih? Wong lanang aja kaya Mike Tyson. Cuil-cuil. Wong wadon model apa sih? Tepok. Ini wong lanang model apa? Wong lanang wanita karo wong wadon tok. Ora kena haram wong lanang pakpok-pakpok karo wong wadon. Ini napa nggih? Paham napa mboten? Haram mboten angsal omongan dijaga, jaga anukane perasaane wong wadon. Endah apa endah oli ridone Gusti Allah. Sebab ning ana wong lanang bunga ji kaya apa, terus orang ngurusi karo sing wadone ya ora oli surgane Gusti. Ana wong wadon oli surga ngaji terus tapi karo sing lanang pendelak-pendelik bae. Karo sing lanang wani ya ora mlebu surgane Gusti. Sing penting tetep seimbang. Nggih napa nggih? Wong lanang ngaji, sing wadone ngaji, Allahumma. Amin ya Rabbal. Tepat jam 10 luwih 3 menit. Muga-muga manfaat. Ginapa nggih? Insyaallah minggu yang akan datang, Ahad yang niki kan Ahad benjing. Ahad seminggu lagi informasi saking tukang muga-muga pan pengecoran. Alhamdulillah wingi ana ngecor cuma kula ora ngabari secuilan tok. Wong cuil tok mboten kula ngabari teng wingking alhamdulillah dan pengecoran sudah selesai gerinang dhuwur. Muga-muga engko semene teka dhewek Allahumma. Ya ora bakal teka dhewek kan sing nukokno Bu. Ngene opo ngipan mlaku meneh semen teka dhewek. Ya ora paling ora digawa tukang becak. Apa digawa mobil. Ngono semen mlaku dhewek santrine kula mlayu kabeh ya. Muga-muga ngene opo nggih. Insyaallah njaluk karo Gusti engko teka rezeki sing ndi muga-muga sing sampean kabeh Allahumma. Ya sasak misalkan setiap wong siji sasak ya wis 2000 sak dhewek kok ya pondoke kula kebek kok ngene apa nggih insyaallah niki mungkin dinten Senin dinten Ahad ini Ahadnya lagi cuma nanti akan kita atur ya makanya kapan saatnya kula pengin mangke nggih buat apa buat kemaslahatan libat Nurul Hidayah ya. Kita akan membuat satu kados formulir. Formulir apa? Endah jenengan ngajine tiang pundi, wong endi. Jadi jelas. Engko akhiru enak kula saking mriki beb. Kadang-kadang nyuwun ngapunten kula sing salah nggih. Ana wong kula ngerti kalau jenengan beb. Jenengan saking pundi? Kula saking Selawi. Ya Allah kula sampai orang orang ngerti insyaallah nanti biar ada ukhuwah. Kenapa? Sebab saya banyak belajar bertanya-tanya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelisnya Habib Mundir, beliau itu punya manajemen yang sangat kuat, yang sangat hebat. Sampai ngomong, "Bib, kalau bisa didata Bib sing ngaji karo jenengan, sapa bae, wong endi, paling ora aran, nomor telepon, alamat, ngene apa nggih?" Jadi nanti bisa dikelompok-kelompokkan tatkala ada acara besar-besaran, masalah ada acara Taman Rakyat kita bisa ngubungin mereka setiap daerah-daerahnya untuk bisa membawa masanya masing-masing bareng-bareng ngolet ridone Gusti Allah insyaallah nanti kapan saatnya bukan sampean kon nulis ora perlu khawatir bib engko tulis jeblokane bayare langkah bayare ora apa insyaallah nama saja alamat bukan engko suatu saat anak kemungkinan sedurunge penutupan pengajian kemungkinan setelah bulan Syaban ya bulan Syaban masih satu bulan setengah lagi lah artinya biar dalam bulan Ramadan sudah ada data-data santri-santri ingkang ngawas teng mriki muga-muga kabeh termasuk akan jadi kelompok sing mlebu swargane Gusti sebab mlebu swargane Gusti Allah niku mboten piyambak-piyambak berkelompok-kelompok muga-muga bendera ribat Nurul Hidayah Allahumma amin ya Rabbal. Lan kula nyuwun ngapunten, kemarin malam Rabu khalnya Habibmu, saya hanya mengumumkan saja, ora bisa apa-apa, sing paling penting muga-muga oleh ridhone Allah dan saya minta maaf wingi waktune sampai kebengen. Bisane sih Bib, sebab kula ora enak siji njaluk aning teka ora kon ceramah mboten sae. Ngene apa nggih? Asline siji tok teka maning wis kabeh oleh nyambung dumateng guru mulia kula Samahat Al-Hafid Al-Musjid Al-Qutub Al-Doktor Sayyidina Mulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih muka-muka berkah Allahumma insyaallah ya semangat ya malam hari minggu yang akan datang bisa membantu pengecoran Allahumma siap napa mboten wong lanang wadon ora ngomong siap wong wadon ora perlu gawa-gawa menek masa wong wadon pan ngecor pan menduwur-menduwur mana ora patut khusus wong lanang khusus bocah lanang-lanang bareng-bareng tapi nanti di jatah daerah ini ba'da dhuhur ana sing qabla dhuhur muga-muga manfaat afdhalu dzikri fa'ala man